mengawali pertemuan dakwah pada siang hari ini dengan tausiah yang telah mengangkat tentang harkat dan martabat pegangan hidup dan mati seorang mukmin di atas pengakuan dua kalimat syahadat. Itu merupakan sebuah tiket, itu merupakan sebuah catatan-catatan amal pembuka pintu-pintu surga. Mudah-mudahan dakwah yang telah disampaikan tertanam di dalam lubuk hati kita yang paling dalam dan mampu kita implementasikan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Kepada ya One Care, sebuah organisasi badan pengamalan dalam kehidupan kemanusiaan yang mensupport, yang mendukung terlaksananya bantuan sosial bagi kaum mukmin yang ada di seluruh tanah air. Bahkan kiprah mereka, ternyata One Care ini sudah berkeliling dunia memberikan bantuan kemanusiaan, baik dalam aspek finansial maupun dalam bentuk-bentuk bantuan fisik. Itulah peranan dan fungsi daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giat fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Apalagi di zaman akhir ini, Islam secara nyata sedang ada dalam kepungan berbagai macam bahaya, berbagai macam ancaman, yang ketika kita tidak menanggapinya, kita tidak menyikapinya, jangan kaget nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Islam ini hanya tinggal nama. Itulah sebabnya setiap kemampuan umat Nabi yang bertujuannya untuk menegakkan dakwah Islamiah, kita manfaatkan secara bersama-sama. Maka jamaah jangan heran, ada penceramah yang dari kota Lampung, saya yang dari Jakarta, kemudian juga ada badan organisasi kemanusiaan One Care yang peduli. Kita sama-sama bersinergi untuk membantu tegaknya dakwah Islamiah. Ini hal yang penting yang perlu kita ketahui. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya telah disampaikan sekelumit kisah tentang perjalanan kehidupan keluarga kami. Saya pribadi, istri dan orang anak, kami sekeluarga mendapatkan hidayah pada tanggal 11 Oktober tahun 2006. Kami mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau jemaah bertanya kenapa saya masuk Islam, selalu saya menjawab yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, kata Allah, orang-orang kafir sesungguhnya tidak akan beriman. La yu'minun. Tetapi di ayat yang lain Allah katakan, laqad ansalna ayati mubayyinatin wallahu yahdi mayasyau ila siratim mustaqim. Di Al-Baqarah orang kafir tidak mendapat petunjuk. Di ayat yang lain kata Allah, laqad ansalna ayati mubayyinatin. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Kalau yang di Al-Baqarah tidak dapat petunjuk, di Quran surah An-Nur orang kafir hasil dari laqad ansalna ayatim mubayyinatin. Berarti masuk Islam itu tidak mudah. Beda dengan bapak ibu, begitu lahir langsung Islam. Makanya karena sudah mendapatkan Islam dengan gampang, dengan mudah, maka dengan mudah juga mengkhianati Islam. Dengan mudah mendapatkan Islam sama dengan orang mendapatkan harta. Kalau harta didapati dengan cara yang curang, harta didapati dengan cara-cara yang tidak baik, harta didapati dengan genggaman kekuatan zalim, maka dengan cepat juga harta itu habis. Sama, kadangkala kita pandang enteng, mentang-mentang lahir dari Islam. Coba lihat kekacauan yang terjadi di tengah bangsa ini. Orang yang mengaku beragama Islam, sekali berdiri berpidato, lalu mengucapkan salam Islam, anti azan di masjid. Orang Islam atau orang munafik? Munafik. Tapi selalu mengaku is. Nah itu contohnya. Bu, bu, ada nenek-nenek di Jakarta. Tahu? Sudah tahu? Tahu. Dia kalau pidato selalu menyampaikan salam-salam Islam. Tapi dia sendiri yang mengatakan, kami tidak butuh suara umat Islam. Siapa tuh nenek itu? Megawati. Saya tidak tanya bapak, nanti bapak gilirannya. Siapa nenek itu, bu? Mega. Mbak Mega. Jangan jelas, bu, ya. Kalau jelas, kena delik. Mbak Mega. Coba lihat kalau dia pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung-ujungnya anti-Islam. Nah ini nih Allah katakan, wa minannas man yakulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Ada kata Allah, manusia di antara kamu yang mengaku beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat, tapi mereka menipu orang-orang beriman. Enggak mau, enggak perlu suara Islam. Tapi yang dijadikan sebagai cawapres orang, bapak jawab sekarang, siapa cawapresnya? Siapa? Pak Ma'ruf Amin. Kalau yang kiai yang tadi yang lagi pidato itu kiai Edison. Kalau yang ada di luar-luar sana yang di spanduk, Pak Ma'ruf. Nabi katakan, ihzaroh salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah dengan tiga golongan manusia yang ada di antara kamu. Yang pertama, al-umara al-ulama'ul ghafilun, ulama yang lalai. Yang kedua, wal-fukara'ul mudahinun, orang fakir, orang miskin, mudahin, sombong. Sudah miskin, sombong. Yang ketiga, wal fuqara'ul jahilun, wal mutasawifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. Tiga manusia ini yang perlu kita waspadai. Apakah terjadi dalam kehidupan sekarang? Terjadi. Apakah bapak siap jadi cawapres? Oh siap. Lalai atau lalai? Takut ya, karena kiai, takut. Memang kita diancam supaya takut. Jangan takut kalau kebenaran, jangan takut jadi munafik. Tidak ada Al-Quran itu disuruh. Peralatlah Islam. Ya ayuhalladina amanu, peralat Islam. Islam jangan diperalat. Ya ayuhalladina amanu, intansullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Tolong agama Allah, muliakan agama Allah. Saya orang dari kafir yang masuk Islam, begitu sadar mendapatkan Islam, baru saya tahu, oh, ilmu yang paling tinggi dalam Islam bukan jago pidato, bukan di dada kita bersarang 30 juz Al-Quran, bukan. Orang Islam yang hebat bukan di kepalanya ini bersarang ribuan hadis, bukan. Orang mukmin yang hebat adalah mereka yang pandai bersyukur. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitabamu ajalah wa mayuri sawabat dunya nu'tihi minha wa mayuri sawabal akhirat nu'tihi minha wa jannasyis syakirin. Ali Imran 145. Jadi orang Islam amalkan ayat itu, dan yang paling penting jangan bersekutu dengan orang-orang munafik. Kalau kafir enggak bahaya. Kafir enggak bahaya, orang kafir. Tetangga kita di sini Matius, Markus, Lukas, Robertus, Spiritus. Gampang. Orang kafir enggak bahaya. Di mana-mana orang kafir tidak pernah menang dalam rentetan sejarah. Kapan orang kafir pernah menang melawan Islam? Baik dalam pertempuran fisik, terakhir pertempuran yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Merebut Spanyol, merebut Lisbon, walaupun sekarang ini tinggal nama, disebut dengan singa dataran Eropa. Allahu Akbar. Islam pernah menguasai Eropa. Sekarang tinggal nama. Kenapa? Karena umat Islam yang hidup, gereja berubah menjadi masjid di Lisbon. Tapi sekarang tinggal kenangan. Kalau kita tamasya ke sana, hatamasya, kita berkunjung ke sana jadi turis, hanya cerita yang kita berikan kepada anak cucu kita. Nak, iya bah, iya umi, di sini dulu tempatnya masjid, berubah dari gereja jadi masjid, sekarang jadi gereja lagi. Tinggal nama, karena sepeninggal Nabi dan para sahabat, umat Islam yang ada di dunia ini bagaikan buih di lautan. Contohnya kita mayoritas di Indonesia, jadi pengecut. Nah ini upaya kafir, walan tardoh ankal yahudu walan nasro hatta tatabia milatahum. Mereka tidak senang sampai umat Islam itu bubar, sampai umat Islam itu kacau dengan sesama mereka. Cobalah lihat, nonton TV baru-baru kemarin pembakaran bendera, yang bakar umat Islam orang munafik atau orang kafir? Yang ajan larang ajan orang kafir atau orang Islam? Yang ajan larang orang kafir atau orang Islam? Orang munafik, betul itu. Bukan orang Islam. Orang Islam enggak pernah melarang ajan. Jangankan orang Islam, orang kafir saja tidak melarang ajan. Saya tinggal di Manado, saya orang Manado. Orang Manado itu mayoritas kafir. Enggak pernah terdengar di Manado melarang ajan, enggak pernah. Tapi yang melarang ajan innalillahi, pejabat negara. Ngakunya is, bahaya enggak itu? Bahaya enggak? Bahaya. Yang bakar bendera kemarin orang kafir atau orang Islam? Munafik, betul itu, Bu. Jadi yang paling bahaya yang kita lawan ini bukan kafir. Kafir sudah tahu. Nah ini Matius, jangan minum di rumahnya, ada kotoran babi. Nah ini si Markus, jangan ke rumahnya, ini Stefanus, ini Tetanus. Tahu kita. Tapi yang bahaya yang di dalam masjid, yang pura-pura sholat, yang sama-sama kita. Ukuran jenggot jadi masalah, kaki celana kurang panjang bidah, orang yasinan bidah, orang maulud bidah. Nah itu tuh bahaya juga, munafik juga. Kunut salah, enggak kunut salah. Tadi Ustaz sudah bilang ukuran jari. Ente mau goyang mau gini silakan, dari cungkil dari bawah gini pun enggak jadi masalah. Atahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatul lillah. Ente cungkil begini enggak jadi masalah. Asal kawan di sebelah jangan ente tusuk. Selesai urusan itu, enggak bahaya tuh. Yang bahaya adalah bagaimana gerakan orang kafir menghancurkan Islam. Ente ingat Abdullah bin Ubay bin Salil, tahu enggak? Masa bekas kafir tahu, ente enggak tahu? Bu, tahu bu? Abdullah bin Ubay bin Salil, tahu enggak? Orang munafik dari 12 daftar munafik, yang paling munafik Ubay. Nabi kalau sholat, dia enggak pernah jauh, dia di belakang Rasul. Tapi munafiknya minta ampun. Akhir hidupnya, dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri, bernama Abdullah bin Ubay, bin Abdullah Ubay. Itu jadi kehidupan sekarang ini kita jadi munafik. Orang yang menentang agama, orang zalim, kita bersatu, kita dukung. Ibu bapak ingat gak peristiwa lampau 212? Labelnya begini, GNPF MUI, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, Majelis Ulama Indonesia. Waktu itu Pak Ma'ruf Amin dengan Megawati atau dengan kita? Ma'ruf Amin di pihak Ahok si kafir yang lagi di penjara atau dengan kita? Dengan kita. Waktu itu kita menentang si kafir yang lagi di penjara, Ahok. Kita bela fatwa Majelis Ulama Indonesia. Begitu si kafir masuk penjara, innalillahi. Yang kita bela ke sana. Munafik atau munafik? Munafik atau munafik? Ulama ul gofilun, ulama yang lalai. Padahal menurut Nabi, kiwamud dunya birba bilba arti asa. Kiwamud dunya birba arti asa. Tertibnya, teraturnya dunia dengan empat perkara. Bi arbaati asya. Apa tuh yang pertama? Bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umara'i, adilnya pemerintah, adilnya presiden, akhirnya adilnya kepala negara, adilnya perdana menteri. Bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Dan yang kedua, bi adlil umara'i. Yang ketiga, bi sakawatil aqniyah. Yang keempat, bidakwatil fukoroi. Yang pertama, ilmu para ulama, dunia tertib. Yang kedua, bi adlil umaro, pemerintah presiden yang adil. Yang ketiga, kedermawanan orang-orang kaya. Bisa kuatil agniya. Tadi kita sudah membantu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa kemalangan. Kebetulan di Palu itu enggak jauh dengan kampung saya, Manado. Dulu Palu itu, Palu itu dulu provinsinya Suluteng, Sulawesi Utara Tengah. Manado itu Sulawesi Utara, saya orang Manado. Gubernurnya berkedudukan di Manado. Lalu dia berdiri sendiri menjadi provinsi Sulawesi Tengah. Saya tahu dari pantai Donggala memanjang sampai ke pantai Taliye dan satu desa yang namanya Petobo. Innalillahi. Dari jam 5 sore orang sudah membuka lapak maksiat. Dari jam 5 sore orang membuka lapak maksiat yang terjadi di pantai Talise. Gempa 7, sekian skala Richter menghantam Palu, menghantam Sulawesi Tengah. Dari Donggala memanjang sampai ke Sulawesi Barat itu daerah maksiat. Saya orang Sulawesi, saya sudah pernah berdakwah ke sana. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan ini bukan orang kafir. Bukan. Orang kafir dia mau mabuk, dia berzina, dia menggunakan, mengkonsumsi narkoba, dia melakukan LGBT. Apa saja perbuatan maksiat yang dilakukan orang-orang kafir, insya Allah lolos waktu di dunia. Karena memang nanti di akhirat dia dihukum. Inna atatna lil kafirina salasilah wa aklalau wa sa'iro. Kata Allah, kami telah sediakan bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Artinya kalau orang kafir berbuat maksiat, berbuat aib, berbuat dosa, aman. Tapi ketika orang yang sudah tahu kebenaran, yaitu mengaku Islam, dia mencoba untuk pura-pura tidak tahu. Coba saya kasih gambaran begini. Pertama, yang dihujam ma'asabah mimusibatin, yang dihajar dengan musibah dan gempa pertama kali di mana? Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat bertetangga dengan Bali. Di Bali siang bolong begini, manusia dari ujung ke ujung dunia bermaksiat, berpenampilan seperti hewan, telanjang dari bawah sampai ke atas, atas pukul ke bawah, telanjang. Bahkan mohon maaf, mereka berzina, melakukan perbuatan asusila di siang bolong. Dekatan sama Lombok, ada enggak tsunami di Bali? Aman tuh kafir di sana. Kenapa Palu yang begitu jauh? Logika kita mestinya Bali. kena getah. Nanti kalau orang Lampung juga tidak mau sholat, orang Lampung juga tidak taat kepada Allah, siap-siap ente. Orang kafir apapun dia buat, aman dia di dunia. Manado, tempat kelahiran saya, daerah pinggiran pantai. Seperti hidup di Eropa kalau di Manado itu. Karena style, gaya hidup mereka di sana itu, gaya hidup orang kafir. Allah larang, enggak boleh orang Islam. La yagurunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mataun qalil summa mawaum jahannam wa bisal mihad. Tuh kata Allah kepada orang beriman, la yagurunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mataun qalil summa mawaum jahannam wa bisal mihad. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengikuti gaya hidup orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Ini karena ngikut gaya orang Eropa. Anak-anak berpakaian ala kadarnya. Betul dia pakai jilbab. Tapi bajunya ketat. Bu. Bu. Pakai jilbab, bajunya ketat. Naik motor kelihatan tulang belakang. Tidak boleh, itu gaya orang kafir. Nah kita orang Islam hidup berperilaku, berakhlak, bermoral sebagaimana akhlak, hidup dan moral Nabi dan para sahabat, Nabi dan keluarganya. Tertib. Kalau kita hidup pandang enteng, oh sudahlah, enggak usahlah, sholat itu buang-buang waktu. Pakaian bermerek, pandang enteng kalau pakai baju Islam, pakai baju koko malu katanya. Pejabat-pejabat kita memang begitu sekarang. Orang Islam digiring ke sana. Kerja, kerja, kerja. Enggak usah doa. Kata Nabi ini nih persoalan. Istatun yadkuluna roh bisitatin. Kata Nabi, ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil-ju'uri. Pemerintah penguasa yang sewenang-wenang. Ini rezim Jokowi ini. Ada apa-apa radikal. Baru dari 7 presiden, 6 presiden sudah bergonta-ganti. Enggak pernah terjadi persoalan seperti menyeruak yang ada saat ini. Artinya umat Islam diadu domba. Banser, NU, Ansor, FPI. Coba sampai sekarang belum selesai itu. Kenapa? Al-umara'u bil-ju'uri, penguasa yang sewenang-wenang. Apapun yang dibuat jadi, main tangkap, bicara sedikit radikal. Ustadz-ustadz yang ceramah keras seperti saya begini dianggap radikal, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Pancasila, anti undang-undang dasar. Innalillahi. Benteng yang paling kuat yang membuat negara ini kokoh, yang membuat Islam ini maju, yang membuat negara ini dikenal sebagai negara yang sumber daya alamnya nomor 2 di dunia setelah Amerika. Karena banyaknya umat Islam. Dibenturkan. Baru-baru kita dengar ada pembakaran apa? Bendera Tauhid. Bendera lafaz. 2 kalimat syahadat. Kita hidup dan mati di atas kalimat itu. Lalu bagaimana Ustadz? Ada jemaah yang bertanya sama saya, bagaimana pendapat Ustadz bendera dibakar? Jangan pernah terpengaruh. Yang bakar itu juga tidak tahu, cuman disuruh. Yang bakar itu banser. Banser itu orang Islam. Ngakunya Islam. Yang demo orang Islam yang tersinggung. Mari kita sikapi dengan adil. Bahwa yang membakar ini orang bodoh, anak muda, jahilun, perlu bimbingan bi ilmi ulama supaya tertib dunia ini. Jadi jangan sekali-kali menuduh kami-kami yang keras begini. Kami bukan keras, kami tidak suka dengan yang bohong. Kami tidak suka dengan dusta. Kami tidak suka dengan munafik, apalagi saya. Lalu lihat bagaimana dunia ini. Oh, kalau Ustadz berwawasan luas, dia akan mengatakan jangan terpancing. Ini permainan politik kelas tinggi. Cina tidak suka dengan kita. Amerika, Rusia, bangsa-bangsa di Eropa sana sudah kelimpungan. Pertarungan dagang antara Cina dan Amerika efeknya ke Indonesia. Efeknya ke negara-negara Afrika. Efeknya, dampaknya sampai ke Indonesia. Nah, tapi Indonesia ini sudah diprediksi 1,000, 2,000, 1,000,000 tahun kemudian, Indonesia ini tidak akan bangkrut karena Indonesia ini adalah negara yang dikenal terkaya di dunia. Tinggal cari pemimpinnya yang betul-betul hebat. Nah, kalau pemimpinnya kemana-mana cuma pakai pikiran orang, setiap kali tampil baca, kata Nelson Mandela, kalau pemimpin negara di mana-mana baca, baca, baca, berarti di kepala pemimpin itu ada kepala orang lain. Paham maksud saya? Cari pemimpin yang gak pakai baca. Contohnya begini nih, ceramah kagak pakai baca. Kalau ceramah di sini, Assalamualaikum warahmatullahi, angin tiup. Bingung, yang kejar juga sudah usia. Susah. Cari pemimpin yang punya visi, yang punya misi. Untuk apa? Untuk menegakkan NKRI. Jadi yang bakar bendera ini bangga dan mengatakan di Banser, nih anak-anak Banser ini, kami ini pembela NKRI. Merah putih dikasih begini, dikibarkan, bendera tauhid dibakar. Gobloknya minta ampun tuh. Ini orang dari kafir saja cinta kepada tauhid. Kami diselamatkan, menerobos masuk, menyeberang pada Sidratul Muntaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menembus Sidratul Muntaha, dan kita akan wafat nanti barikatan mustaufizatan ala rukabih, terkapar di pelataran kiamat bagai seorang terdakwa di hadapan hakim untuk menembus sirat secepat kilat. Hanya dua kalimat itu yang menuntun kita. Gobloknya minta ampun, dia bakar. Alasannya bendera HTI. Enggak ada tuh, HTI sudah selesai. HTI sudah dilarang. Dan di zaman presiden sebelumnya enggak pernah HTI dilarang. Kenapa di rezim ini dilarang? Apa yang mengancam? Tidak ada. Orang-orang HTI baik-baik. Banyak teman saya orang HTI. Saya pernah tanya, Yusuf, dia orang HTI, betulkah kalian akan merombak negara ini? Enggak lah Ustaz. Saya aja masih hafal Undang-Undang Dasar 1945. Makanya saya pernah ketemu Cina yang pakai kaos Bhinneka Tunggal Ika. Saya tampar dia. Saya bilang, kau pakai kaos ini, kau tahu enggak? Coba sebut 5 sila dari Pancasila. Dia bilang, Bapak mau datang beli charger atau mau ajak debat? Enggak, kamu orang Cina kenapa pakai kaos Bhinneka Tunggal Ika? Ini yang membuat antara sesama anak bangsa terjadi pergeseran nilai akhlak, terjadi pergeseran adu domba. Ini bangsa yang bertujuan datang ke Indonesia cuma cari makan. Bu Bapak orang Islam jangan pernah merasa tuh Cina kaya ya. Yang kaya ini kita orang Islam. Kita berdoa di bulan Ramadan tiba, bulan yang penuh barokah. Ini Kristen, Hindu, Buddha, kafir-kafir ini mendapat berkah karena doa daripada umat Islam. Benteng terkuat menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia adalah umat Islam. Cuma yang menggerogoti, yang merombohkan benteng ini kebanyakan adalah orang Islam. Ini konsep kafir, bagaimana hancur Islam pakai orang Islam. Makanya jangan heran ada nenek-nenek di Jakarta itu, adiknya nenek yang pertama tadi Bu, dia bilang katanya suara kidung ibu Indonesia lebih merdu daripada suara azanmu. Innalillahi. Mengaku Islam. Yang bela dia siapa? Yang bela dia siapa? Bukan temannya Jokowi. Yang ada di gambar di spanduk tuh. Bapak kalau mau tahu catatan hadis, orang kalau mau beramal jangan nanti tua Pak. Umur berapa Ji? Coba ente berdiri dulu Ji. Coba berdiri dulu lah. Umur berapa Ji? nampak, coba jalan ke sini, jalan. Ah. Memang kelihatan masih kuat, tapi tinggal paksa. Kembali lagi. 6-4. Tinggal paksa, walaupun beliau tunjukkan begini, hampir merobot tadi, sudah goyang. Maaf Ji ya. Rasul pernah lihat melihat anak muda. Kata Rasul, "Mas, bentar. Ikhtanim udah menikah?" "Belum." "Pedagang?" "Ya." "Ikhtanim khamsin qabla khamsin," kata Nabi. "Gunakan 5 sebelum 5," kata Rasul. "Yang pertama, sababakah qabla haramik?" Ingatlah mudamu sebelum enggak dibalik. Ingatlah tuamu sebelum muda, karena kita muda ke tua, bukan tua ke muda. Jadi kalau mau beramal sudah terlambat kalau sudah tua. Betul apa betul? Dari muda. Ikhtanim khamsin qabla khamsin sababaka 1 walaula 1 awaluha yang pertama sababaka qabla haramik. Ingatlah mudamu sebelum tua. Yang kedua, waginaka qabla fakrik. Ingatlah kayamu sebelum miskin. Yang ketiga, wafarogoka qabla suklika. Ingatlah keleluasaan waktumu sebelum masa sempit. Yang keempat, wasihataka qabla sakomik. Sehatmu sebelum sakit. Dan yang kelima, wahayataka qabla mautik. Ingatlah hidupmu sebelum mati. Jadi kalau sudah tua mau beramal, it's too late, sudah terlambat. Kasihlah yang muda-muda, sarjana ekonomi, sarjana politik, sarjana hukum, anak cucu kita, mereka yang berpolitik, ulama, tetap berdakwah konsisten, walking on the right track. Coba kalau ustadz dia setia di mimbar, pedagang dia berdagang, tapi berhati ulama. Alhamdulillah saya setuju. Prabowo bawa wakilnya masih muda, gagal lagi. Pedagang orang kaya, pengusaha berhati ulama, jangan dibalik. Ulama berhati pengusaha. Makanya orang bilang begini, "Ustadz, kami not barang siapa berdoa manda'a li zalimin bil baqa'i. Barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, maka mereka telah mendurhakai Allah." An yusallahu fi ardihi, di bumi. Mendurhakai Allah. Kita doakan orang zalim, orang zalim, kita mendurhakai Allah. Maka kita boleh mendoakannya dengan umur panjang, tapi cepat mati. Begitu. Yang menzalimi agama Allah. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 73. Jangankan kita yang hanya ampas-ampasnya Islam, bukan keturunan asli dari Nabi, kita cuma hidup di bangsa Asia, orang kafir nenek moyang kita. Orang Jawa dulu itu nenek moyangnya kafir penyembah berhala. Orang Kalimantan kafir penyembah berhala. Orang Sumatera kafir penyembah berhala. Orang Lampung, orang Aceh, semua latar belakang background nenek moyang kita adalah kafir. Datangnya kaum Gujarat, orang Sulawesi nenek moyangnya kafir. Masih ada enggak bekas-bekas kafir itu? Masih banyak. Di Jawa, Kajawen. Di Kalimantan, Kaharingan. Di Manado, masih ada di Sulawesi. Masih ada adat budaya di Jawa Barat. Suku Baduy, Sunda Wiwitan. Masih ada bekas-bekas jejak-jejak kafir. Jadi bukan cuma saya bekas kafir. Kita semua mantan kafir. Jangan dibilang kita ini turunan asli dari Nabi. Bukan. Bukan. Subhanallah. Bersyukur kita dikasih iman Islam. Selamat dari api neraka. Kesundut rokok saja sedikit, lompat 5 meter kita. Apalagi tadi dibakar di dalam neraka. Innalillahi. Orang kalau tanya, "Kenapa Ustadz Yahya masuk Islam?" Hah? Menghindari diri dari neraka. Nggak enak betul. Panas begini aja sudah enggak tenang. Makanya saya kalau panas-panas begini enggak lama ceramah, karena enggak biasa tahan panas saya. Langsung masuk Islam ajalah. Subhanallah. Hah? Orang yang menzalimi agama ini kita jadikan teman, kita doakan. Doakan tapi cepat mati. Megawati dan yang lain-lain, ya Allah. katanya enggak perlu suara Islam. Ulama jadi wakil. Hah? Itulah kata Nabi, al-umara'u bil ju'uri. Yang kedua, wal arabu bitasubi. Orang Badui yang fanatis kesukuan. Jangan coba-coba masuk di masjid ini. Kenapa? Karena yang bangun masjid ini orang asli Lampung. Jangan coba-coba masuk masjid ini. Kenapa? Karena masjid ini suku Badui yang punya. Jangan coba-coba masuk masjid ini. Kenapa? Suku Jawa yang punya. Suku Makassar, suku Bugis, suku Manado, suku Amerika, suku Inggris. Alhamdulillah, arsalnaka ila rahmatalil alamin. Nabi diutus untuk menjadi nabi bagi rahmat alam semesta. Orang-orang jolim mulai mengatakan, yang bersekutu dengan kafir dan munafik mulai mengatakan, ada Islam baru, Islam Nusantara. Alhamdulillah hillazi arsala rasulillah rahmatalil. Jangan wal arabu bita asubi. Jangan mengkotak-kotakan is. Itu sifat Arab Badui begitu. Mengaku diri sukunya paling betul. Sukunya paling benar. Jangan. Kalau di masjid sudah ada begitu, jangan pernah berharap umat Islam ini akan bersatu. Akan terpecah-pecah ukhuwah Islamiyah. Yang kunut, mainkan terus kunut. Yang tidak kunut, lebih cepat, lebih bagus. Enggak apa-apa. Tapi jangan masuk ke dalam. Oh, ini suku apa kamu? Oh, saya Jawa. Enggak, ini masjidnya orang Lampung. Suku apa kamu? Oh, suku Lampung. Ini masjidnya orang Lampung. Jawa enggak boleh. Ah, ini kata Nabi masuk neraka. Istatun yadkhulun naroh bisitatin. Yang ketiga, wa ahlur rustaqi bil jahli. Orang kampung karena kebodohan. Dulu masih ingatkah kita? 2014 ketika Jokowi mencalonkan diri jadi presiden, banyak yang suka tuh, termasuk ibu-ibu nih. Itu yang paling senang. Wah, lihat orang pakai batik, pakai sepatu mengkilat, badan kurus, masuk gorong-gorong. Ibu-ibu tuh, cocok ini katanya jadi presiden. Nangis gak lu sekarang? Nangis gak lu? Nangis gak? Nangis, beras naik, telur naik, listrik naik. Kemarin menterinya ditanya, Pak, kenapa telur sama daging ayam naik? Oh, begini. Ini kan lagi pertandingan bola kaki Piala Dunia. Jadi banyak orang makan telur dan daging ayam. Sambil dia nonton, dia pesan nasi goreng pakai ayam dan pakai telur. Innalillahi, komentar menteri begitu. Karena ada Piala Dunia, maka daging ayam nah. Karena yang nonton Piala Dunia suka makan nasi. Di dalam nasi goreng ada telur dan daging. Itu katanya yang bikin mahal. Tapi begini Bu Menteri, nih, kami beli apa? Sarden. Di dalam sarden ada ini Bu, ada cacing. Makan saja, itu vitamin C, cacing. Nangis enggak? Dolar 15.000. Oh, Ustadz Yahya ini bahaya. Kenapa? Pendukung Prabowo. Ngapain? Apa urusannya kalau saya dukung Prabowo? Hah? Prabowo pensiunan tentara, bapak saya pensiunan tentara, anak tentara dukung, anak Hansip dukung, anak PKI dukung, PKI. Jadi ibu bapak, tidak ada urusan. Saya dari dulu memang dukung Prabowo, biar kalah yang dulu tetap menang. Ente yang dukung Jokowi, apa sekarang? Allahu Akbar. Maka di 2019 jangan golput, amin ya robbal. Pilih siapa? Pilih siapa? Allahu Akbar. Pilih Pak Prabowo, Pak Sandi. Bu, nanti dibangun perusahaan untuk emak-emak. Allahu Akbar. Gagah orangnya, gajinya jadi wakil gubernur diberikan kepada orang-orang miskin. Yang keempat, wa ahlur rustaqi bil jali wadahakinu bil kibri. Kepala-kepala daerah yang sombong. Awas. Ini musim kampanye ini. Datang satu persatu. Saya baca di spanduk-spanduk tuh banyak sekali. Bu, bu, ingat ya. Kalau sudah tahu identik dengan menista Islam, tidak mau dengan orang Islam, jangan di. Alhamdulillah. Gak usah panjang-panjang deh ceramah. Udah pintar kalau begini. Berpolitik nih Yahya Waloni ini. Enggak, saya berpolitik dengan tujuan supaya Islam tegak. mahal agama ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Agama Islam ini agama yang tinggi. Enggak ada kepentingan ekonomi saya. Saya bukan pendukung Prabowo, saya bukan tim sukses Prabowo, bukan. Salah itu. Saya adalah orang kafir yang masuk Islam. Ini dokumen saya. Saya mempendetakan para pendeta. Masih ada foto-fotonya. Saya bukan pendeta biasa. Ya, saya pendeta yang mempendetakan para pendeta. Dedengkotnya pendeta, mbahnya pendeta, datuaknya pendeta. Hah? Saya rektor, saya tinggalkan gaji besar, jabatan tinggi dalam Kristen. Saya kembali kepada fitrah bersama istri dan 3 orang anak. Kepentingannya apa? Enggak ada kepentingan lain kecuali syukur nikmat hidayah yang Allah berikan. Tegakkan Islam sampai masuk ke liang kubur. Karena yang bertarung, alhamdulillah, yang bertarung yang melawan Jokowi adalah Prabowo. Kalau saya jadi Pak Maruf, kalau saya jadi Pak Maruf, kalau betul-betul beliau ulama yang lurus di jalan Allah, saya akan bilang sama Jokowi dan Prabowo, Jokowi, Prabowo, listen me, dengar saya. Saya akan bertarung menghadapi ente berdua. Saya akan jadi capres dari pihak alternatif Muslim Indonesia. Yakin 1000%, semua ustadz di Indonesia ini pasti mendukung Pak Maruf. Tapi begitu jadi wakil, innalillahi. Beliau, kalau saran saya, paling cocok Watimpres, Dewan Pertimbangan Megawati. Ibu Megawati Soekarno Putri dulu enggak begitu. Karena pembimbing kiainya masih ada. Yang memantau beliau kemana-mana selalu diawasi oleh Kiai Haji Hasyim Musyadi. Jadi ada gurunya, ada Watimpresnya, Dewan Pertimbangan Presiden yang menasihati pejabat kita. Nah, begitu Kiai meninggal, almarhum wafat, al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun, pulang ke kampung halaman, mulai muncul, sudah kehilangan sayap, barat burung sudah enggak bisa terbang, ngomong sudah mulai ngelantur. Kemudian dimasuki dengan ideologi-ideologi komunis. Ada perempuan yang bersaksi, ada sama saya di WA, kami kalau diperhitungkan sudah ada anak cucu kami di Indonesia ini 20 juta. Itu keturunan PKI. Di Indonesia sekarang ini katanya ada 20 juta. Ustadz-ustadz ditangkap, kenapa ini tidak ditangkap? Ideologi terlarang. Kok lolos enggak ditangkap ya? Makanya saya kemarin dilapor. Kami lapor Ustadz Yaya itu, lapor, silakan lapor. Kau pakai pasal-pasal dan ayat-ayat manusia, hukum-hukum omong kosong, logika manusia. Saya pakai pasal hukum, hukum Allah. Di mana ayatnya? At-Taubah 73. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu, jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa ma wahum jahannama wa bisal masir. Wahai Nabi, wahai Muhammad, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kafir dan munafik, kufara wal munafikun. Berarti kalau munafik bukankah kafir? Siapa mereka? Ini yang sudah terjadi sekarang. Yang suka mempenjarakan ulama, dikit-dikit tangkap, tangkap, tangkap, penjara, penjara. Kami yang di jalan dakwah, jangankan penjara, mati di jalan Allah, kami sudah siap. Jangankan di penjara, ente ancam dengan tembak-menembak. Ini kalau One Care yang undang saya, kalau hanya tujuannya mau cari-cari uang jamaah, cari sumbangan, cari bantuan, dakwah seperti ini takut, berhenti kita. Jadi ustadz mesti tegas. Jadi pendawa harus tegas. Jangan pernah takut dengan manusia. Takut hanya kepada iskariman aumat, syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Ngapain jauh-jauh dari Jakarta dakwahnya ke sini cuma hibur ketawa, hibur ketawa. Bangkitkan giroh keislaman kita supaya kita sadar. Iya ya. Pegangan hidup dan mati kita di atas pengakuan kalimat tauhid. Cari-cari muka. Gereja kau jaga, orang kafir kau lindungi, orang Islam kau ulah, ustaz-ustaz kau lawan. Jangan langsung kita vonis, kita bunuh, jangan. Kalau kita bunuh, biar bagaimanapun sebodoh-bodohnya, serusak-rusaknya, teroris sekalipun, teroris tetap saudara. Teroris tetap saudara. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah haramullahu naroh alaihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah anak Muhammad Rasulullah haramullahu naroh alaihi, haram bagi mereka neraka. Bersyukur kita. Ini teroris bom, mayatnya dikirim di kampung. Dari kepala desa, camat, seluruh masyarakat, jangan kuburkan di sini. Waktu ente bilang begitu, orang kafir di luar sana berhasil. Perbuatannya melawan hukum, dihukum. Ustadz-ustadz yang melawan hukum, dihukum. Kami justru membantu pihak kepolisian, pemerintah, untuk membawa masyarakat Muslim ini menuju pada kebaikan akhlak dan moral manusia yang sebenar-benarnya takwa. Coba kalau enggak ada pendawa seperti begini, mau jadi bagus kita? Dengan begini, pihak-pihak asing bisa mendengar, oh, Indonesia ternyata masih kuat. Masih ada ustaz-ustaz yang konsisten menegakkan dakwah fisabilillah. Saya dilapor kemarin, Ustaz Yahya itu pendukung Prabowo. Kalau pendukung Prabowo, kemana-mana ada yang kawal di samping kiri kanan saya pakai baju Gerindra. Ini yang kawal saya one care. Kami sama-sama, saya bantu untuk mencari dana, bantuan bagi. Bahkan saya dengar ini one care ini bukan cuma kepada Muslim dia bantu. Kafir pun yang sudah mampus ditimpa musibah mereka bantu. Kalau orang Islam kan dia ditimpa musibah itu persekot. DP. Tapi kalau kafir, innalillahi, sudah kafir ditimpa musibah lagi. Kalau orang Islam yang ditimpa musibah mati dia, tidak mati orang Islam. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Kata Nabi, orang Islam, orang beriman tak pernah mati. Mereka kembali pulang kampung bal yunqalun, pulang kampung. Jadi enggak mati orang Islam itu. Ente mau takut dengan mati, padahal bukan mati. Pulang kampung, pindah wilayah. Dunia ini bukan tujuan kita. Jibril datang kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, ada apa, Ril? Enggak. Aku datang menjumpaimu. Ya Rasul, ya anak yatim, Allah mengirimmu salam. Salam apa, wahai Jibril, saudaraku? Kata Allah, maukah engkau Muhammad, gunung-gunung yang ada sekitar sini Allah jadikan emas, diberikan kepadamu sebagai harta kemanapun engkau menyertainya. Manapun kau pergi akan menyertainya. Kata Rasulullah, berdiam sebentar dan Rasul jawab, berikanlah itu kepada orang-orang yang dunia itu adalah orang-orang yang negeri daripada orang-orang yang tidak punya negeri. Berikan harta itu kepada orang-orang yang tidak punya harta, kata Nabi. Karena Rasulullah tahu, dunia kita, negeri kita, bukan dunia ini. Dunia ini tidak ada tempat bagi orang yang jujur. Dunia ini tidak ada tempat bagi mukmin yang takwa. Karena dunia negerinya adalah surga. Harta yang kita lihat ini, motor, mobil, rumah, aset, sampai menjulang ke langit, kata Allah, matla'ul huruj, hanya permainan tipu mus. Lihat, harta kita itu adalah surga. Berlomba-lomba kita untuk melakukan amal baik, amal soleh-soleha, jadi anak yang soleh-soleha, jadi keluarga yang soleh-soleha, itu adalah modal kita untuk berangkat ke sana. Yakinlah, kalau kita menegakkan yang benar tanpa mencari-cari muka kepada makhluk, insyaallah harta yang datang kepada kita. Apakah kami yang bergerak di jalan Allah begini dengan keras berdakwah, kami susah? Cari tahu, setiap ustadz modelnya seperti saya. Tinggal kami yang menghindar harta yang datang kepada kami. Nanam padi, rumput ikut. Nanam rumput, jangan harap padi. Jadi ente enggak usah khawatir, waktu masuk zuhur ke masjid ajalah salat. Ini cungkil-cungkil sawit di hutan, jatuh sawitnya, pak, tertusuk di kepala. Mampus kau di situ. Kenapa kau muslim tidak pergi sholat? Di kebun bisa, tengok ke langit, kemana kiblat ini? Bentangkan sajadah, kalau enggak ada sajadah ya sudah sholat di tanah. Yang penting jalankan lima waktu. Afdolul a'malu as-sholatu khamsu. Amal yang paling utama sholat lima waktu. Ini kalau dijalankan dengan tertib, insya Allah kita tidak munafik kepada Allah. Orang-orang yang suka kesana kemari itu, yang bawa-bawa kompor di masjid, apa itu? Tablik. Itu enggak pernah khawatir dia. Kesana kemari dia bawa kompor, dia sholat di masjid, enggak ada tuh ambisi untuk merebut dunia. Dan dia tidak peduli ente dari mazhab apa. Saya pernah ikut dengan tablik itu. Saya jadi ikhlas begini, terbiasa. Keliling Indonesia berdakwah pakai mobil, datang ke masjid, tujuannya hanya sholat. Enggak ada tuh masuk masjid, lihat-lihat penampilan orang, oh ini salah ini, ukuran celananya kurang bagus ini. Mau pakai baju, pakai celana, pakai gamis, boleh silakan sholat sama-sama. Baju yang penting bersih, jangan gamis yang sudah 50 hari, 50 malam, ente pakai sholat. Mabuk, pingsan yang di samping, Allahu Akbar, keluar dari sini. Keluar sini, apa itu? Uap, ketiak, mampus yang di samping. Pakaian bersih, enggak perlu mahal. Baju bersih, celana bersih. Hah? Karena salah satu siksa kubur bagi laki-laki adalah bekas-bekas kencing. Umur 40 tahun, sebaiknya jangan kencing dulu kalau sholat. Langsung aja wudu. Karena sisa daripada air kencing itu pun dipertanggungjawabkan. Najis. Saking kritisnya Islam. Makanya saya paling takut dulu masuk Islam itu disunat. Allahu Akbar. Bu, istri saya sampai bilang, kau cepat-cepat masuk Islam. Rasa kamu disunat kamu. Saya bilang, ente juga, sama-sama kita disunat. Satu keluarga, saya istri tiga orang anak, alhamdulillah, disunat. Wah, begitu disunat. Ada yang lain dari Manado, teman-teman saya orang Manado. Kami mau masuk Islam, Ustaz, termasuk ayah saya. Kami mau masuk Islam, tapi tolong jangan disunat. Innalillahi. Itu yang bikin orang kafir berat masuk Islam, karena mau dronghoutnya dipotong. Allahu Akbar. Begitu disunat, bu. Itu beda rasanya, lain. Innalillahi. Beda, men. Sambilan teman-teman yang kafir, masuk Islam, disunat, enak. Jadi orang Islam, batin jadi tenang. Nih, sorban. Dulu saya bilang taplak meja. Kurang ajar saya ini. Kurang ajar, bajingan betul saya ini dulu. Lihat orang pakai gamis, saya katakan apa? Kain pintu dari mana dia rampok ini? Dari kaki sampai ke atas penampilannya all England. Mahal semua. Begitu saya masuk Islam, alhamdulillah. Nih, Tanah Abang, 35.000. Gamis, 120. Bukan cap haramain, cap kong kelingkong. Murah semua, tapi hati bahagia. Alham, dunia ditinggalkan, akhirat yang dikejar. Jangan dibalik. Panas setahun dihapuskan hujan. Kiai mau bertingkat-tingkat gelarnya, ujung pukul ujung. Yang dicari oleh Allah bukan awal perjuangan takwa, akhir. Ya Rabbi, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Habis minal layla fatahajat bihi, habis tahajud malam, ucapkan ribuan kali. Ada hajat besok, istighfar 1000 kali. Bapak-bapak ada rencana nih, minggu depan anak mau kuliah, enggak punya biaya. Jangan gedor pintu tetangga. Saya baca di running text tadi, Jokowi perintahkan tim suksesnya door to door. Datang ke pintu-pintu katanya. Saya sarankan kepada jamaah, kalau ada permintaan sesuatu, istighfar, sholat malam, rutin. Minta istighfar 1000 kali, 100 kali kalau enggak mampu. Itu nanti harta akan datang sendiri. Enggak usah gedor pintu orang. Pinjam uang. Lalu berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'asyi wal kasali wa na'udzubika min al-jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qari rijal. Minta jangan ditagih padahal dia berhutang. Dakwah ngomongnya duit melulu. Bicaranya harta melulu. Ujung-ujungnya dikejar harta. Bingung. Perhatikan sajalah kalau pendakwah sudah mulai bicara soal harta, awas. Jamaah diajak untuk takwa kepada Allah. Minta, ya ayyuhalladzina amanu istainu bisabri wasolati innallaha ma'a. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Ada mualaf-mualaf yang datang ke masjid-masjid minta-minta uang, itu bukan mualaf, kualat. Kalau makanya kalau goblok, kalau miskin jangan masuk Islam. Islam bukan tempat pelarian. Islam tidak pernah menjanjikanmu dolar, Islam menjanjikanmu surga. Jika nilai dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan Caranya bagaimana? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafa. Masuk ke dalam Islam sungguh-sungguh. Kalau sudah berperjuangkan agama Allah begini, Allah sudah catat malaikat. Tabaik ya Allah. Nanti hari apa ini? Hari apa nih? Ahad. Ini hari Minggu, hari Ahad. Nanti hari Selasa utus malaikat di bumi datangi Ustaz Yahya biar nanti saya yang kasih amplopnya. Artinya apa? Ada ustaz-ustaz yang tak berani ngomong begini. Kenapa? Karena imannya fi amanuhum fi amplopihim, kata Habib Rizik. Imamnya di amplop. Kalau kecil ngambek, enggak dikasih marah. Imannya di situ. Pikir dulu, nanti malaikat dari arah yang tidak kita duga dia akan datang kasih. Calling down, tenang. Kita hargai penceramah, kita hargai pendakwah. Bukan berarti kita menyusahkan. Karena dakwah ini tanpa juga begitu susah kita bergerak berdakwah. Wajib bagi jemaah untuk memberi kepada pendakwah, tapi tidak dijadikan sebagai sasaran utama. Yakinlah. Sedangkan orang kafir enggak sujud, enggak sholat, enggak ibadah, enggak bersyahadat. Innalillahi. Allah ya Karim, dia berikan segala nikmat kepada mereka menjadi kaya. Kenapa kita muslim ini enggak kaya-kaya Ustaz? Karena Allah tahu kalau dikasih lebih ente jadi korun. Kalau dikasih lebih, dikasih mobil, kamu nanti jadi bajingan, enggak mau sholat, jadi nakal. Makanya Allah ukur berkah itu kepada siapa yang wajib menerima. Mudah-mudahan pertemuan kali ini akan memberi dampak baik bagi kita. Terutama 2019, jangan bahwa kita harus memilih Bapak Prabowo Subianto dan Sandi. Amin ya Rabbal. Semua kan kita punya misi, punya target. Saya bukannya apa, untuk tegaknya dakwah Islamiyah. Apabila Prabowo dan Sandi tidak amanah kepada undang-undang dan tidak amanah kepada masyarakat, ada presiden baru, ganti lagi, kan begitu? Ya. Tapi kalau Pak Jokowi, kita tetap doakan biar bagaimanapun mereka masih menjabat, Pak Jokowi masih presiden. Kita doakan banyak-banyak kita kirim Al-Fatihah ke sana. Ya, Pak, sorry, Al-Fatihah. Ya. Supaya dolar menurun, gitu 2019 ngomong sama beliau, Pak Jokowi, Bapak stop dulu biar Pak Prabowo yang ganti. Amin ya Rabbal. Saya kira begitu ya. Ini sudah mau masuk sholat zuhur. Kita sholat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi dampak luas bagi kita, terutama takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya di kesempatan ini bagi ibu bapak yang belum puas mendengar ceramah saya, mudah-mudahan nanti di lain waktu sebentar malam di ini kalau enggak salah. Di Masjid Adua di kota Bandar Lampung ya. Bandar Lampung, bisa bergegas ke sana nanti malam. Sekira ini yang bisa saya sampaikan. Bagi jamaah yang ingin mendengar dakwah saya, ada PCD saya bawa, ada buku-buku juga saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Bagi yang berminat silakan diambil di mobil sana, tapi bayar. Ya. Sekira itu yang bisa saya sampaikan.